Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah halaqah kita yang ke-54 dalam mengkaji kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-52, yaitu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa bernazar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia lakukan ketaatan tersebut. Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia melakukan perbuatan maksiat tersebut. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hukum menunaikan nazar. Yang dimaksud dengan nazar itu sendiri adalah seseorang mengharuskan atau mewajibkan kepada dirinya untuk melakukan suatu perbuatan. Ada kalanya perbuatan tersebut adalah sebuah ketaatan, ada kalanya itu merupakan sebuah kemaksiatan. Dan ada kalanya nazar yang dia ucapkan ini dilakukan tanpa adanya sebab. Seperti kalau dia mengatakan, "Saya bernazar untuk berpuasa." Dia ucapkan hal tersebut tanpa adanya sebab terlebih dahulu. Ini nazar tanpa sebab. Namun ada kalanya juga nazar itu diucapkan atau dilakukan karena ada sebab tertentu. Seperti keinginan yang dia inginkan atau keberhasilan yang dia raih. Seperti misalkan dia katakan, "Jikalau saya sembuh atau jikalau saya berhasil, maka saya bernazar untuk melakukan ini dan itu." Ini namanya nazar yang dikaitkan dengan adanya sebab. Maka nazar apapun itu, baik dengan sebab maupun tidak sebab, apabila nazar tersebut berupa sebuah ketaatan seperti puasa atau sholat atau sedekah atau ibadah-ibadah lain, maka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, "Man nazara an yuti Allah falyuti'hu." Barang siapa dia bernazar untuk berbuat ketaatan kepada Allah, maka hendaknya dia taati. Itu hendaknya dia lakukan ketaatan tersebut. Wajib baginya untuk menunaikan nazar yang sudah dia ucapkan. Namun apabila nazar yang dia ucapkan ini adalah melakukan perbuatan maksiat, maka haram baginya untuk melakukan perbuatan maksiat itu meskipun sudah dia nazarkan. Karena walau bagaimanapun keadaannya, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang diharamkan dan tidak boleh dilakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Dan barang siapa bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia lakukan perbuatan maksiat. Yaitu jangan dia tunaikan nazarnya. Dan wajib baginya untuk menggantinya. Mengganti apa yang dia nazarkan dengan bentuk kafarah. Dengan kafarah. Yang dimana kafarah nazar ini sama dengan kafarah sumpah. Yaitu dengan memberikan makan kepada 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Jikalau tidak ada salah satu dari 3 hal tadi yang mampu dia lakukan, maka dia berpuasa sebanyak 3 hari. Yang dengan demikian maka dia telah mengkafarahkan nazar yang dia ucapkan tadi, yang apabila nazar tersebut dalam bentuk kemaksiatan. Demikian pembahasan singkat tentang hadis yang mulia ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan hadis berikutnya pada pembahasan mendatang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.